Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Ujuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada bait yang ke-76 dan kita berhenti pada kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Tayib. Beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 Hijriah di masa-masa penaklukan benteng Khaybar. Yang kemudian nanti beliau akan meninggal di bulan Ramadan tahun ke-50 Hijriah. Ada yang mengatakan 52 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di pekuburan Baqi' di dekat Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Tayib. Kita lanjutkan bait yang berikutnya, bait yang ke-77. Qala rahimahullah thumma atat wa man baqi muhajira wa 'aqdu maymunata kana al-akhirah. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah thumma atat. Kemudian datanglah beliau. Atat di sini menunjuk kepada fa'il mu'annas, seorang wanita. Kemudian beliau datang dan yang dimaksud adalah Ummul Mukminin, Ummu Habibah dari Habasyah. Jadi thumma atat, kemudian beliau datang, yang dimaksud adalah Ummu Habibah yang waktu itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan posisinya beliau masih ada di Habasyah. Tahun ke-7 Hijriah datang di kota Madinah. Wa man baqi muhajira, dan sisa dari kaum muslimin yang saat itu berhijrah dan masih tinggal di Habasyah. Wa 'aqdu maymunata kana al-akhirah. Setelah itu beliau melangsungkan pernikahan dengan Maymunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Dan akad pernikahan dengan Maymunah adalah pernikahan yang terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ini bait yang ke-77. Kita akan bahas terlebih dahulu sadrul bait, bagian bait yang pertama. Tsumma atat wa man baqi muhajir. Kemudian beliau datang, yakni Ummu Habibah, dan sisa dari kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Kata Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, akhbarana Ma'mar an-Zuhri an-Urwah anna Umma Habibata ba'atha biha an-Najashiyu ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Shurahbil ibni Hasanah. Kedatangan Ummu Habibah ini diutuskan oleh Najasyi dengan Shurahbil ibnu Hasanah. Jadi Shurahbil bin Hasanah ditunjuk oleh Najasyi sebagai penanggung jawab terhadap Ummu Habibah sampai tiba di kota Madinah. Tayyib. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad kataba ila an-najashi an yab'atha ilaihi man baqiya 'indahu min ashabihi wa yahmiluhum fa fa'ala wa hamalahum fi safinatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menulis sebuah surat ditujukan kepada Najashi agar Najashi mau untuk mendatangkan Ummu Habibah ke Madinah bersama dengan kaum muslimin yang lain yang masih tinggal di sana. Semuanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah langsung ke Madinah. Tayib. Fa fa'ala, maka Permintaan tersebut dikabulkan oleh Najasyi wa hamalahum fi safinatain. Dan Najasyi membawa seluruh sahabat yang masih tertinggal di Habasyah agar mereka bisa bergabung dengan kaum muslimin yang lain di Madinah menggunakan dua buah kapal dari Habasyah. Tayyib. Ma'a Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, bersama dengan Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Tayyib. Adapun kisah selengkapnya, karena ini nanti ada beberapa kisah yang terjadi di waktu itu bersamaan. Pulangnya kaum muhajirin yang ada di Habasyah bersama dengan Ummu Habibah, bertepatan juga orang-orang Yaman datang ke Madinah, mereka masuk Islam dari kaum Asy'ariyyin, termasuk di situ Abu Musa Al-Asy'ari, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Tayyib. Bagaimana kisahnya? Di sini saya akan nukilkan sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahih beliau. Beliau menyebutkan dengan sanadnya, qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala, qala haddatsana Abu Samah, qala haddatsana Barid ibn Abdullah ibn Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Tayyib, sanad sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Qala, beliau mengatakan, balaghana makhrajan nabiyyu atau makhrajan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Ketika kami masih di negeri Yaman, sampai berita kepada kami tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau keluar, di sini yang dimaksud bisa dua, yakni keluar pada keinginan pertama beliau umrah sampai terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Atau yang dimaksud dengan makhraji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarnya beliau menaklukkan benteng Khaybar. Tayyib. Qala fa kharajna muhajirina ilaihi ana wa akhawani wa ana asghuru. Kemudian aku pun keluar dalam rangka berhijrah, bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dari Yaman, dan kami ketika itu saya dengan dua saudara saya, tiga orang. Wa ana asghuruhum, aku yang paling muda, yang paling kecil. Qala wa rajulan ahaduhum ma Abu Burdah wal akharu Abu Rahm. Dua kakakku, yang pertama namanya Abu Burdah, yang kedua Abu Rahm. Jadi mereka bersaudara, Abu Rahm Al-Asy'ari, Abu Burdah Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum. Tayyib. Imma qala, kata perawi, beliau mungkin juga mengatakan, di sini syak, keraguan dari perawi hadis ini, apakah beliau mengatakan turut serta juga beberapa orang, tidak sampai 10, wa imma qala fi thalathatin wa khamsina, atau perawi yang lain ragu, bisa jadi bahkan lebih banyak, sampai 53 orang. Faraqibna safinatan, kami pun mengambil jalur laut untuk menaiki sebuah kapal. Sebetulnya kalau dari Yaman tidak perlu naik kapal, tinggal ke utara, tapi masalahnya harus lewat Makkah, makanya mereka mengambil jalur laut naik kapal. Qala fa alqatna safinatana ila an-Najashi bil Habasyah fa wafaqna Ja'far ibna Abi Thalib. Perahu yang kami tumpangi ternyata terdampar di Habasyah, di Ethiopia. Dekat itu kan, dari Selat Yaman ke Ethiopia. Kapal yang kami tunggangi terdampar di Habasyah, di Ethiopia. Bersamaan dengan itu kami bertemu dengan kapal yang akan ditumpangi oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berapa kapal tadi? Dua kapal yang disiapkan oleh Najasyi untuk mengangkut Ja'far bin Abi Thalib, demikian juga Ummu Habibah, serta semua kaum muslimin yang masih ada di Habasyah bertemu. Akhirnya mereka pun berlayar bersama menuju ke Madinah. Qala faqamna ma'hu hatta qadimna jami'an. Kami pun berlayar bersama sampai kami tiba di Madinah juga bersama-sama. Satu kapal dari Yaman, dua kapal dari Habasyah. Qala fa wafaqna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina iftataha Khaybar. Ketika kami sampai di Madinah bertepatan dengan pembukaan benteng-benteng Khaybar, penaklukan benteng-benteng Khaybar. Fakana unasun minan nasi yaquluna lana, ya'ni li ahli safinah, sabaqnakum bil hijrah. Tapi ketika kami tiba di Madinah, beberapa orang ada yang mengatakan kepada kami, maksudnya semua penghuni kapal itu yang datang ke Madinah, mereka mengatakan sabaqnakum bil hijrah, kami telah mendahului kalian untuk berhijrah sampai di Madinah. Qala wa dakhalat Asma bintu Umais wa hiya min man qadima ma'ana ala Hafsata zauji an-nabi sallallahu alaihi wasallam zairatan. Dan di antara kami termasuk juga Asma bintu Umais tiba di Madinah, dan beliau lalu pergi mengunjungi rumah Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhumah zairatan, berziarah ke rumahnya Hafsah. Waqad kanat hajarat ila an-Najashi fi man hajara, dan Asma bintu Umais termasuk dari yang berhijrah Makkah ke Habasyah, juga ikut Habasyah kembali ke Madinah. Fadakhala Umaru ala Hafsata. Tidak lama kemudian Umar bin Khattab masuk menemui Hafsah. Wa Asma indaha. Dan ketika itu Asma bintu Umais masih di dalam rumah. Faqala Umar hina ra'a Asma man hadhihi. Maka ketika melihat Asma, Umar bertanya, siapa wanita ini? Qalat Asma bintu Umais. Lalu Asma menjawab, Asma bintu Umais. Qala Umar, al-habasyiyatun hadhihi? Apakah yang baru tiba dari Habasyah? Al-bahriyatu hadhihi? Apakah yang baru saja tiba dengan menaiki perahu? Pertanyaan Umar demikian. Qalat Asma, na'am. Lalu Asma menjawab, iya, benar. Qala sabaqnakum bil hijrah fa nahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Kami lebih dahulu tiba di Madinah berhijrah, maka kami lebih berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kalian yang baru saja datang dari Habasyah. Tayib. Mendengar itu, statement dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi, ghadibat Asma wa qalat kalla wallah. Asma bintu Umais marah mendengar pernyataan dari Umar, dan beliau mengatakan kalla wallah, tidak demi Allah. Kuntum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yut'imu ja'i'akum wa ya'idu jahilakum wa kunna fi darin aw qala fi ardin al-ba'da wal baghdha bil habasyah. Tunggu, kalian ada di sini di Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki kelebihan bisa memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian wayaitu jahilakum, orang yang memiliki ilmu lebih banyak bisa memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada orang yang tidak tahu. Tapi kami fidarin, ada di sebuah tempat, au fi ardin, perawi ragu apakah Abu Musa mengucapkan fidarin atau fi ardin. Sementara kami di sebuah negeri, al-ba'da yang jauh di sana, al-baghdha yang penuh dengan permusuhan di sana. Bil Habasyah, di sebuah negeri yang namanya Habasyah. Wa dzalika fillahi wa fi Rasulillah, dan itu kami lakukan karena Allah dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ingin enaknya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih di periode Makkah. Tayyib. Qala wa aymullah la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta adhkura ma qulta lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa as'alu. Demi Allah, aku tidak akan makan sekarang dan juga aku tidak akan minum minuman apapun sampai aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kepada beliau apa yang kamu ucapkan tadi. Ini sumpahnya Asma. Mau dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi la akdzib wala azir wala azida ali. Demi Allah, ketika aku menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akdzib, aku tidak akan berdusta. Wala azir, dan aku tidak akan merubah percakapan kita. Wala azidu ali, dan aku juga tidak akan menambahkan sesuatu apapun. persis seperti yang engkau ucapkan dan persis dengan apa yang saya ucapkan sekarang. Akan saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Qala falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat ya nabi Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Asma segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya nabi Allah, wahai nabi Allah, inna Umar qala kadza wa kadza." Sesungguhnya Umar mengatakan demikian dan demikian, diucapkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu. Qala fama qulti lahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Asma, "Apa jawabanmu terhadap pernyataan Umar itu?" Qultu kadza wa kadza. Aku jawab demikian dan demikian, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Asma tadi disampaikan semuanya. Qala, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bi ahaqqa bi minkum wa li ashabihi hijratan wahidatan wa lakum antum ahlus safinati hijratani." Sesungguhnya Umar tidak memiliki hak dibandingkan dengan kalian. Lahu wa li ashabihi hijratan wahidatan. Umar dan teman-temannya hanya berhijrah satu kali, sementara kalian dan semua apa namanya penumpang kapal yang barusan datang, kalian berhijrah dua kali. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam membela Asma bintu Umais. Kalian memiliki kelebihan dibandingkan dengan mereka. Mereka berhijrah satu kali sedangkan kalian berhijrah dua kali. Qalat, lalu kata Asma, "Falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashabas safinati ya'tuni arsalan yas'aluni an hadzal hadits. Ma minad dunya syai'un hum bihi afrah wala a'zamu fi anfusihim mimma qala lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam." Setelah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan, keutamaan orang-orang yang baru saja tiba dari Habasyah tadi dengan keutamaan mereka berhijrah dua kali, ini sebagai maziyah. Maka Abu Musa al-Asy'ari dan juga semua penumpang kapal itu hampir setiap hari mendatangi aku hanya untuk bertanya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Hanya untuk mengulang-ulang saja. Kenapa? Ma minad dunya syai'un hum bihi afrah. Seakan-akan tidak ada bagian dari dunia ini yang bisa membuat mereka berbahagia kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Itu membuat mereka berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui keutamaan mereka, memuji mereka, orang-orang yang baru saja tiba dari Habasyah, tidak pikir bagian dunia yang lain. Itu sudah yang paling bahagia bagi mereka. Qala Abu Burdah qalat Asma falaqad ra'aitu Aba Musa wa innahu layasta'idu hadzal hadits minni. Kata Abu Burdah, bahkan Abu Musa setelah itu bolak-balik mengunjungi Asma hanya untuk mendengarkan kalimat tadi. Mendengarkan kalimat itu sudah bahagia beliau, sudah senang gembira beliau radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, riwayat al-Imam al-Bukhari disebutkan dalam dua tempat dalam sahih beliau, nomor hadis 4230, demikian juga 4232. Jadi kedatangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama dengan Ummu Habibah bertepatan dengan kedatangan Ahlul Yaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Tayyib. Itu tadi satu keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kepada Ahlul Yaman. Abu Burdah melanjutkan di dalam riwayat pada hadis yang kedua 4232 ada tambahan, qala Abu Burdah an Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'arifu aswata rifqatil asy'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna billail." Sungguh aku ini tahu merdunya suara bacaan Al-Qur'an dari orang-orang Asy'ariyyin. Kabilahnya Abu Musa. Ketika datang malam hari, malam dulu gelap, tidak ada penerangan. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Dan aku tahu di mana posisi rumah mereka hanya dengan mendengarkan keindahan bacaan Al-Qur'an yang mereka baca setiap malam. Wa in kuntu lam ara manazilahum, meskipun aku belum pernah tahu di mana rumah dari orang-orang Asy'ariyin ini tadi. Ketika mereka beraktivitas di siang hari. Jadi Nabi tidak tahu rumahnya Abu Musa itu yang mana, rumahnya Abu Burdah yang mana, rumahnya Abu Rahm yang mana, dan rumahnya Asy'ariyin yang lain yang mana. Nabi tidak tahu. Tapi beliau tahu di malam hari, oh ini rumahnya Abu Musa, ini rumahnya Abu Burdah. Dengan apa? Bacaan Al-Qur'an. Di sini ada faedah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'an. Bisa jadi hanya membaca Al-Qur'an malam itu, atau bisa juga melaksanakan sholat dengan mengeraskan bacaan Al-Qur'an, ya, dan itu diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga menunjukkan satu faedah lagi, beliau malam juga kadang berkeliling. Kan tidak di dekat Masjid Nabawi, rumah Asy'ariyin ini tadi. Nabi sampai tahu rumahnya di sana. Bacaannya tidak mungkin pakai speaker, dari sana jauh didengar di sini, tidak. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke sana. Beliau berjalan tahu, oh ini rumahnya Abu Musa dari suaranya. Oh ini rumahnya Abu Burdah dari suaranya. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayyib. Kemudian masih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 2502. Ada tambahan dari Abu Burdah, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengatakan qadimna 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an iftataha Khaybar. Faqassama lana wa lam yaqsim li ahadin lam yashhadil fatha ghairana. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat setelah beliau menaklukkan benteng-benteng Khaybar. Setelah kedatangan kami, qassamalana, beliau pun juga memberikan bagian dari ghanimah kepada kami, ahlus safinah tadi. Tiga kapal dengan semua penumpangnya diberikan bagian, padahal mereka tidak ikut berperang. Saking bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan mereka, diberikan bagian. Nah, kata Abu Musa, walam yaksim li ahadin lam yashhadil fatha ghairina, dan beliau tidak memberikan kepada para sahabat yang lain yang tidak turut serta kecuali kepada kami. Kami tidak ikut dalam penaklukan benteng Khaybar, tapi kami mendapatkan jatah dari rampasan perang tersebut, ikut diberikan bagiannya. Sementara yang tinggal di Madinah yang tidak ikut dalam pasukan penaklukan benteng Khaybar tidak diberikan bagian. Tayyib. Qala wa qad dzakara Muhammad ibn Ishaq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'ata Amr ibn Umayyah ad-Dhamri ila Najasyi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah jilid yang kedua halaman 197. Al-Imam Muhammad ibn Ishaq mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus Amr bin Umayyah ad-Dhamri kepada Najasyi. Yatlubu minhu man baqiya min ashabihi bil Habasyah. Faqaddimu suhbata Ja'far wa qad fataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Rasulullah meminta dari Najasyi untuk mengirim semua para sahabat beliau yang masih tertinggal di Habasyah. Lalu tibalah mereka bersama dengan Ja'far ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Tayyib. Ketika kedatangan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berbahagia. Baik. Beliau sangat gembira ketika melihat Ja'far bin Abi Thalib datang. Baik. Yang disebutkan dalam riwayat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wallah ma adri bi ayyihima afrah. Baik. Demi Allah, sekarang aku tidak tahu mana sesuatu hal yang membuat aku lebih berbahagia di antara dua hal yang sedang terjadi. Yang pertama bi fathi Khaybar, terbukanya, ditaklukkannya benteng-benteng Khaybar. Qala am biqudumi Ja'far, atau kedatangan Ja'far di kota Madinah. Ini disumpahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana beliau sangat gembira dengan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan sebuah riwayat dalam Dalailun Nubuwah jilid yang keempat halaman 246 dari Abu Abdullah Al-Hafidh, beliau mengatakan haddatsana Abu Al-Husain bin Abi Ismail Al-Alawi qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad Al-Bayruni qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Abi Thaibah haddatsani Makki bin Ibrahim qala haddatsana Sufyan Al-Thawri an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Qala, kata Jabir, lamma qadima Ja'faru ibnu Abi Talibin min ardil Habasyah. Ketika Ja'far bin Abi Talib tiba dari negeri Habasyah ke kota Madinah, talaqqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disambut dengan gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nadhara Ja'far atau falamma nadhara Ja'faru ilaihi hajala. Dan ketika Ja'far bin Abi Thalib melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun melakukan hajl. Hajl itu apa? Dari tempatnya antum angkat kaki satu kemudian berjalan dengan kaki satu. Itu namanya hajl. Apa namanya bahasa Indonesianya? Hah? Getrik. Bahasa Jawa Timur. Intinya itulah, jalan dengan satu kaki sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kata Jabir, yakni masya'ala rijlin wahidin i'zaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far berjalan dengan satu kaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan dari Ja'far. Tayib. Nah, Ja'far menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih bersaudara? Beliau berdua masih. Lihat, sama-sama saling menghormati, sama-sama saling memuliakan. Tidak satu memuliakan yang satunya ya menganggap tinggi, tidak. Ketika Ja'far memuliakan Nabi SAW dengan melakukan hajl, Rasulullah SAW juga membalas perlakuan pemuliaan Ja'far bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Faqabbala Rasulullah SAW baina aynaihi. Lalu Rasulullah SAW pun segera menghampiri Ja'far, kemudian beliau mengecup kening Ja'far di antara dua matanya. Dikecup di sini oleh Nabi SAW, dicium oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah dari Sya'bi disebutkan fatalaqahu wa qabbala jabhadahu. Nabi SAW pun memeluk dan mencium kening Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tayib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah tentang kisah dari kedatangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan ahlul Yaman. Tayib. Di sini tidak kita sebutkan kisah kedatangan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan masuk Islamnya beliau, meskipun di waktu itu juga Abu Hurairah datang ke Madinah dan masuk Islam. Nanti akan dibahas oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi pada bait yang berikutnya. Nah, kalau antum perhatikan kemarin susunannya Ibn Abi Al-Is, beliau menyebutkan satu, terus nanti setelahnya sebelumnya lagi. Ini diperhatikan, sering waqablu, waqablu, waqablu. Jadi tidak urutannya dari awal, ini tidak. Kadang-kadang masuk ke tahun yang ketujuh, setelah itu diselipkan lagi waqablu, sebelum kejadian ini juga terjadi sesuatu. Nah, masuk Islamnya Abu Hurairah insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Qala wa'adu maimunata kanal akhirah. Kemudian masih di tahun ke-7 Hijriah terjadilah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Tayib. Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah dari kabilah Bani Hilal. Beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. Baik. Dari jalur ibunya. Maimunah bintul Harith adalah seorang janda yang sebelum dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu merupakan istri dari Abu Rahm ibnu Abdul Uzza. Abu Rahm ibnu Abdul Uzza. Baik. Setelah menjadi janda kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-7. Tayyib. Pernikahan Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha ini sebetulnya terjadi agak jauh dari peristiwa Khaibar. Karena itu nanti akan terjadi ketika peristiwa Umratul Qadha. Umratul Qadha adalah umrah yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada tahun sebelumnya. Beliau tidak jadi umrah itu. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dan di antara isi perjanjiannya mereka diperbolehkan umrah tahun depan. Nah, menikahnya Nabi SAW dengan Maimunah itu sebetulnya ketika peristiwa Umratul Qadha itu. Setelah selesai beliau melaksanakan rangkaian ibadah umrah dan beliau sudah berihlal, beliau melakukan akad dengan Maimunah bintu Al-Harith radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha. Baik. Setelah itu, setelah beliau menikah dengan Maimunah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah menuju ke Madinah. Sampai di sebuah daerah yang namanya Sarif. Sarif sudah pernah kita bahas, sebuah lembah yang ada di antara kota Makkah dan kota Madinah. Ada lembah luas di sana, itu yang disebut dengan Sarif. Taib. Letaknya di setelahnya utara, antara utara dan timur. Timur laut. Di timur laut Makkah ke arah Madinah. Ketika sampai di Sarif, beliau istirahat sebentar dan ketika itu baru bana bi Maimunah. Beliau mulai malam pertamanya dengan Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian jadilah Maimunah sebagai istri yang keberapa? Yang keberapa? 11. Istri yang terakhir. Kan tadi sudah diisyaratkan tadi. Wa aqdu Maimunah takanal akhirah. Dan akad pernikahan dengan Maimunah adalah yang terakhir. Berarti Maimunah adalah istri yang ke-11 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau tidak lagi melangsungkan pernikahan. Tayib. Maimunah bintul Harith meninggal di tahun 51 Hijriah ketika masa pemerintahan Muawiyah. Ketika masa pemerintahan Muawiyah dalam dinasti Umayyah. Dan beliau dikuburkan di Sarif. Dikuburkan di Sarif. Mana tadi Sarif? Lembah antara Makkah dan Madinah. Awal pertama kali malam pertama Maimunah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ juga nanti beliau akan dimakamkan ketika wafatnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan kuburnya di sana ma'ruf, ada kubur Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Tayyib. Ini bait yang ke-77. Kemudian kita lanjutkan bait yang ke-78. Qala wa qablu Islamu Abi Hurairah. Wa qablu dan sebelumnya. Maksudnya adalah Islamu Abu Hurairah kana qabla an tuftaha Khaybar. Sebetulnya kejadian masuk Islamnya Abu Hurairah itu bahkan sebelum ditaklukkannya benteng Khaybar. Berarti sebelum kedatangan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Kenapa kok tidak disebutkan oleh beliau di awal saja? Memang demikian susunannya beliau rahimahullah ta'ala. Kalau kita perhatikan sejak awal dulu, kadang-kadang beliau sebutkan demikian urutan pada tahun sekian ada peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini urut, tapi ada satu yang diselipkan, ini seharusnya terjadi sebelumnya. Dan ini juga metode supaya kita yang mempelajari manduma ini, urjuzah mi'iyah ini, fokus dengan apa yang disebutkan tadi. Kalau runtut, kadang kita terlena dengan runtutnya peristiwa itu. Tapi kalau satu diselipkan di akhir, ini seharusnya terjadi sebelum ini. Jadi akan mikir ke belakang berapa. Nah, ini kan jadi kita fokus. Oh, ini harusnya di sini. Jadi ingat urutannya. Nah, Islamnya Abu Hurairah itu terjadinya sebetulnya sebelum ditaklukkannya benteng Khaybar. Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kisah yang ma'ruf. Tayyib. Nama beliau diperselisihkan, bahkan disebutkan sampai dengan 30 pendapat lebih tentang nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun yang masyhur, beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah, dan pendapat yang masyhur bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu taala anhu. Taib. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Beliau adalah seorang sahabat yang suka dengan kucing, makanya diberikan lakop Abu Hurairah. Taib. Beliau meninggal di masa kepemimpinan Marwan ibn al-Hakam pada Bani Umayyah, dan dahulu beliau juga dijadikan sebagai gubernur oleh Marwan ibn al-Hakam atas kota Madinah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Adapun kisah masuk Islamnya Abu Hurairah, kalau kita bahas ini panjang sekali. Berikutnya kita akan bahas tentang peristiwa Umratul Qadha. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.